Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kita membaca Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras alaihi rahmatullah. Kita telah sampai pada ucapan penulis rahimahullah taala tentang beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya yang terakhir tentang sifat At-Tabaruk. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan tentang makna berkah. Di antaranya sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat adalah sifat Alimul ghaibi wasyahadah. Alim, maha berilmu, maha mengetahui. Dan yang selainnya dari beberapa sifat-sifat yang terkandung di dalam beberapa ayat yang beliau sebutkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Selanjutnya berkata penulis rahimahallahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qawluhu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في طه الرحمن على الأرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على الأرش وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش. Ibn Taimiyah berkata, masih melanjutkan penyebutan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Perhatikan ya. Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsyi istawa. Lafaz alal arsyi istawa. Kata Allah, Allah yang Ar-Rahman beristiwa. Istiwa nanti akan disebutkan maknanya oleh Syekh Ali Harras. Mana istiwa ada empat, tidak ada yang mana yang kelima. Mana istiwa dalam bahasa Arab, orang Arab memahami itu empat maknanya. Tidak ada yang tidak paham mana istiwa. Sampai disebutkan bahwa orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di atas gunung rumahnya, disebutkan dalam beberapa buku bahasa, dia diziarahi oleh temannya. Temannya masih dibawa. Orang yang di atas gunung ini mengatakan, istau alaiya, beristiwa kamu kepadaku. Kesini. Apa maksudnya istiwa? Naik. Ini mana istiwa? Mereka menggunakan kalimat istiwa, kata istiwa dalam ucapan mereka keseharian. Istiwa malum dalam bahasa Arab bermakna tinggi, naik. Jelas ya? Di dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Ar-Rahman beristiwa di atas arsnya, tinggi, menetap, naik di atas arsnya. Mana istiwa? Ibnu Taimiyah mengatakan, fi sab'ati mawadhi', ada 7 tempat di dalam Al-Quran, 7 kali diulangi di dalam surah yang berbeda tentang lafaz Ar-Rahman alal arsy istawa. Lafaz alal arsy istawa, bukan Ar-Rahman alal arsy istawa, tapi alal arsy istawa. Paham ya? Bukan Ar-Rahman alal arsy istawa, tapi yang diulang 7 kali adalah lafaz alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Kalau Ar-Rahman alal arsy istawa 1 kali saja dalam surah Thaha. Tapi kalau alal arsy istawa itu diulang 7 kali. Diulang 7 kali. Nah, ini Ibnu Taimiyah sebutkan. Sebelum kita terjemahkan semua ayatnya, kita sebutkan dulu bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah sekarang membawakan ayat-ayat untuk membahas satu pembahasan yang sangat penting, dan pembahasan ini termasuk pembahasan yang beliau sebutkan berulang-ulang. Beliau akan rinci secara meluas tentang pembahasan ini. Kenapa? Ulama mengatakan sebab ini diantara penyimpangan yang paling banyak terjadi di zaman beliau. Ya, di zaman setelahnya juga, sampai di zaman beliau, sampai sekarang. Ini yang menjadi perbincangan banyak orang. Tentang di mana Allah. Jangankan menentukan posisinya, tempatnya di mana, bertanya saja di sebagian orang kaum muslimin mengatakan, jangan coba-coba bertanya itu di mana Allah. Ini pertanyaan kita yang mengerikan. Apalagi menentukan Allah di atas. Sudah, yang mengatakan Allah di atas dikatakanlah mereka musyabbihah. Dan ini perkataan orang-orang mu'tazilah dari zaman dulu, diwarisi oleh orang-orang sekarang. Sekarang kalau kita menetapkan tangan, menetapkan betis, menetapkan Allah di atas, menetapkan, wah, musyabbihah ini mereka. Apalagi sekarang Salafi Wahabi. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru menolak sifat. Mana Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak sifat? Turun-temurun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diwaris dari para sahabat sampai di masa ini. Semua buku-buku mereka sepakat, Imam Mazhab 4, tidak ada yang menolak. Tidak ada yang berkeyakinan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana mereka maksud. Disingkat aswaja. Singkatannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya. Kalau sekedar mengaku saja, ya semua bisa mengaku. Tapi kalau kita membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Al-Qur'an ditetapkan. Nanti akan kita bahas secara di sela-sela ucapan Asy'ari rahimahullah, bagaimana beliau membantah pemegang bendera Jahmiyah di zaman ini. Akan beliau bantah nanti. Baik, sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan beberapa ayat menetapkan sifat istiwa. Beliau katakan 7 kali diulangi di dalam Al-Qur'an fi sab'ati mawadhi. Yang pertama dalam surah Al-A'raf Allah berfirman inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ard fi sitati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Rabb kalian menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, dalam 6 hari. Dan ini 6 hari ya. Jangan bingung ketika baca Al-Qur'an di awal surah Al-Fussilat dikatakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dikatakan fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah menciptakan langit dan bumi 4 hari. Iya. Loh kok 4 6 hari? Iya semuanya 6 hari. Lanjutan ayatnya iya. Dikatakan ditambah lagi 2 hari penyempurnaannya 6 hari. Dalam surah Fussilat. Ya, kadang-kadang orang bingung baca surah Al-Fussilat, sini disebutkan 4 hari. Ya, baca lanjutannya, di situ disebutkan tambahannya 2 hari. Semuanya penyempurnaannya 6 hari. Ya, 4 hari penciptaannya, 2 hari apa? Penyempurnaannya, ditumbuhkannya. Ya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Itu penyempurnaannya, semuanya berapa? 6 hari. Jadi tidak bertentangan. Dan ini yang paling banyak dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan langit dan bumi berapa? 6 hari. Ini ayat pertama dalam surah Al-A'raf. Kata beliau dalam surah Yunus, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Mirip lafadznya dalam surah Al-A'raf tadi. Kedua, yang ketiga dalam surah Ra'd, "Allahu allazi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian istiwa di atas arsnya. 4. Waqala fi surati Taha, Taha Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Ini dalam surah Taha. Dalam surah Furqan. Tsumma istawa 'ala arsy, sama. Tsumma istawa 'ala arsy. Dalam surah Alif Lam Mim Sajadah. Yang orang-orang baca hari Jumat. Ya, kemudian sujud tilawah di situ. Ya betul Nabi membaca di hari Jumat, tapi tidak dipotong. Ya. Di rakaat kedua, di rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, di rakaat kedua Al-Insan. Tapi beliau tidak sujud di ayat surah Sajadah. Baik. Di dalam surah Sajadah Allah berfirman, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma." Allah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya, makhluk-makhluknya. Dalam 6 hari, fi sitati ayyam, tsumma istawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsnya. Sama ya? Yang terakhir di dalam surah Al-Hadid. Ini perhatikan ya hafalan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau urutkan dengan sesuai dengan urutan ayatnya, surahnya. Berurut. Ya, dengan sesuai dengan tartibus surah. Ya, urutan surah. Padahal ini beliau tulis maksudnya ini tidak lihat buku. Dengan hafalannya. Datang orang bertanya, ya, sebagaimana dalam riwayatnya, asal muasal kenapa beliau menulis ini? Ya, habis salat duhur, antara duhur dan asar. Iya, datang orang bertanya tentang akidahnya dari negeri wasit. Tulis. Dan lagi tunggu lihat yang buku dulu. Dah ada. Ditulis langsung. Keluarlah ayat-ayat hadis-hadis. Inilah wasitiyah, akidah wasitiyah. Di dalam surah Al-Hadid yang terakhir, ya, yang diantara surah-surah yang menyebutkan istawa 'alal 'arsy, "Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Sama ya? Baik. Kita baca keterangan Syekhul Haras rahimahullah. Kata beliau syarah, "Firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa sampai terakhir 7 ayat. Hadhihi al-mawadi'u as-sab'atu allati akhbara fiha subhanahu bi istiwaihi 'alal 'arsy." Inilah kata beliau 7 tempat. Belum lagi yang lapat yang lain, "Tsumma istawa ila sama'." Nah, lain lagi. "A'amintum man fis sama?" Lain lagi. Ya. Yang jelas Ibnu Qayyim mengatakan dalil-dalil yang menjelaskan ketinggian Allah di atas ya. Berapa ribu? Hah? Seribu? Hah? Berapa ribu? Lebih dari 3000 dalil. 3000 dalil. Lebih, bahkan kalau dicari mungkin lebih banyak lagi. Makanya beliau mengatakan lebih dari 3000 dalil. mengatakan Allah di atas. Banyak dalilnya. Hanya ini khusus lafaz apa? Istiwa. Ya. Belum lagi hadis. Nanti hadis-hadis yang disebutkan tentang istiwa, ya, tentang ketinggian Allah, uluh, beliau akan sebutkan juga tentang hadis-hadis yang menjelaskan Allah di atas. Kata beliau, wa kulluha qat'iyyatus tsubut. Syekh mengatakan semua ayat-ayat ini qat'iyyah, pasti. Pasti akan tetapnya. Ya. Siapa yang meragukan Al-Qur'an? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bila ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara ini firman Allah, faman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar, paling jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala. 7 ayat. Li'anna min kitabillah, sebab ini adalah dari Al-Qur'an, kata Syekh. Yang jelas pasti kebenarannya. Kecuali kalau orang yang meragukan Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, maka dia diragukan keislamannya. Diragukan keislamannya. Fala yamlikul jahmi al-mu'attil laha raddan wal inkar. Kata Syekh, tidak ada lagi tempat untuk orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'attilah untuk menolak. Ini Al-Qur'an masalahnya. Al-Qur'an. Kama anna sharihatun fi babiha, sebagaimana ini kata Syekh jelas pada babnya, pada pembahasannya. La tahmilu ta'wilan, yang tidak mungkin bisa ditakwil-takwil, oh Allah begini, oh maksudnya begini, tidak ada. Tidak perlu ditakwil. Kenapa? Hah? Kenapa tidak butuh takwil? Tidak butuh, oh ini maknanya, tidak butuh pentakwilan, pemaknaan, sebab bahasa Arab dia jelas maknanya. Sebagaimana kaidah-kaidah yang berulang-ulang kita sebutkan di dalam akidah wasithiyah. Bukan cuma istiwa saja, semua sifat seperti itu. Tangan. Apa lafadznya tangan dalam Al-Qur'an? Hah? Yadun. Ada orang Arab yang tidak tahu yadun. Kalau bertanya kepada orang Arab, apa itu yadun? Kita tertawai orang Arab. Masa tidak tahu yadun? Yadunnya tangan. Dengannya itu kita memegang, menyentuh, meraba, itulah yadun dalam bahasa Arab. Nah, sama juga istiwa jelas. Ya, makanya Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, iya, ulama mengatakan jadikan kaidah dari Imam Malik ini kaidah paten, diterapkan ke semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedang ngajar, ada yang tanya. Beliau baca ayat ini, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ya, ada yang tanya, kaifa istawa? Bagaimana bentuk istiwanya Allah? Bagaimana bentuknya? Ah, di sini letak apa? Letak kesempatannya orang-orang yang tidak mau mensifatkan Allah di atas, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Kenapa? Oh, jangan kita sifatkan Allah di atas. Sebab kalau Allah istiwa di atas arsy-Nya, menetap tinggal di atas arsy-Nya, berarti Allah butuh arsy. Oh, berarti Allah di atas menempat, butuh tempat lagi. Iya, makanya mereka katakan, oh Allah di atas berarti sama dengan lampu, butuh tempat. Dan ini kaidah yang ma'ruf, kaidah yang kita sudah pahami dari orang-orang Mu'attilah. Dari dulu sampai sekarang, sama kaidah mereka dalam menolak sifat. Apa itu? Hah? Apa yang mereka tempuh sebelum menolak? Hah? Serupakan Allah. Bukan cuma tangan, coba lihat istiwa. Mereka tidak mau katakan Allah istiwa di atas arsy. Kenapa? Kalau Allah tinggal di atas arsy, iya, arsy, Allah di atasnya, Allah butuh tempat. Berarti dia samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ketika makhluk bertempat. Saya duduk di kursi ini. Iya, saya duduk di kursi. Kalau ini kursi ini diambil, saya jatuh. Iya, saya butuh kursi. Ini kan makhluk. Allah ada arsy atau tidak? Allah cipta langit dan bumi atau tidak? Allah tak berkuasa. Allah tak butuh dengan arsy. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan apa yang Allah inginkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah perbuat. Makhluklah yang ditanya dengan perbuatan mereka. Sekarang Allah mau beritahu dari sarnya. Ya maunya Allah. Fa'alun lima yurid. Allah berkehendak. Maha berbuat dengan apa yang Allah inginkan. Tidak ditanya. Nah, mereka tidak mau seperti itu. Dia samakan Allah dulu dengan makhluk. Ah, sudah, dia tolak. Oh Allah berarti tidak istiwa di atas arsy-Nya. Terus ayat-ayat yang seperti ini sudah dipalingkan. Istawa maknanya istaula, menguasai katanya. Bukan tinggi di atas, menetap, tidak, menguasai. Berarti maknanya katanya Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahmat menguasai arsy. Sudah, larilah dari mana bahasa Arab. Tertawalah orang Arab dengarkan. Mana ada istiwa mana yang menguasai? Tidak ada istiwa mana yang menguasai. Nanti Ibnu Qayyim sebutkan istiwa mananya empat, la khamisalah, tidak ada yang kelima. Semuanya mana di atas, menetap tinggi. Kata beliau, la tahmilu ta'wilan, tidak butuh untuk dipalingkan. Fa inna lafdz istawa fil lughati idza uddiya ala la yumkinu an yufhama minhu illa al-ulu. Nah, ini lagi kaidah bahasa Arab bahwa kalau istiwa bergandengan dengan ala. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Istiwa, iya, istawa. Setelahnya huruf jer ala. Ala artinya apa? Dia di atas. Ya. Kaidah bahasa Arab yang dan sudah paten ini, kalau istiwa bergandengan dengan huruf ala, maknanya istiwa itu berarti di atas, tidak ada makna yang lainnya. Sangat jelas. Wa bi walihadza lam yakhruj tafsiru tafsirat as-salaf lam takhruj tafsirat as-salaf li hadza lam an arba'i ibarat. Kata Syekh, oleh karena itu penafsiran salaf. Siapa salaf? Ahlussunnah wal Jamaah. Ha. Sekarang kita pakai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar dari empat makna. Sama semuanya, yaitu bermakna di atas. Kalian mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, kalian mengaku Allah di atas. Sementara penafsir Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, zakaroh hal Allah matimul koyim finunia, disebutkan oleh Ibnu Qayyim finunia dalam bait syairnya yang terakhirnya semua huruf nun, nunia. Kata Ibnu Qayyim, falahum ibaratun alaiha arbaun, qad hussilat lil farid ta'ani, wa yastaqarr qad ala, kadzalika irtafa'a alladhi ma fi min nukrani, wa kadzaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani yakhtaru hadha alqawl fi tafsirihi adra min aljahmi bil Qur'ani. 4. Kata Ibnu Qayyim, para salaf memiliki penafsiran tentang istiwa 4. Ya, 4. Mana istiwa? Yang telah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, yastaqarr. Istaqarr artinya menetap. Menetap, tinggal. Jelas ya? Istaqarr, ini istaqarr. Dan yang kedua bermana ala. Ala bermana di atas, tinggi. Ulu, ali. Yang kedua, yang ketiga bermana irtafa, terangkat. Kalau terangkat berarti di atas ya. Masa terangkat? Tidak mungkin. Itu namanya jatuh atau turun. Terangkat artinya naik ke atas. Yang keempat bermana so'ida. So'ida bermana su'ud, artinya naik. Empat mana? Semua bermana apa? Dia di atas. Empat mana ini? Kata beliau, fahlu sunnah wal jamaah yu'minun bima akhbar bihi subhanahu an nafsihi min annahu mustawin ala arsyihi ba'inu min khalqihi bil kaifiyati allati ya'lamuha huwa jalla sya'nuh kama qala malikun wa ghairuh al istiwa ma'lum wal kaif majhul. Ini tadi yang saya katakan. Kata beliau, dan ahlu sunnah wal jamaah, masya Allah, Syekh sebutkan ahlu sunnah wal jamaah, kalau disingkat aswaja. Syekh menyebutkan ya ahlu sunnah wal jamaah. Kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, bahwa Allah beristiwa di atas arsnya, ba'inun min khalqih, terpisah dengan makhluknya. Nah, di sini kalimat ba'inun min khalqih ini perlu dipahami ya. Ini kaidah. Dan ini sepertinya saya sudah pernah singgung dalam Lumatul Itiqad. Kalimat seperti ini, Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dengan makhluknya. Ini kalimat tidak ada dulu zaman sahabat. Bahkan tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran Allah sebutkan Allah beristiwa di atas arsy dan terpisah dengan langit. Ada? Tidak ada. Ada di sebut dalam Al-Quran Allah beristiwa di atas arsy, kemudian Allah terpisah dengan arsy. Hah? Ada? Ada atau tidak? Kalau ada, coba kita buka sama-sama ayatnya. Bawa sini, kita buka. Tidak ada. Dikatakan dalam Al-Quran, istawa ala arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Terus, kenapa ulama salaf menambah kalimat ini? Allah beristiwa tinggi di atas arshnya, berpisah dengan makhluknya. Tidak menyatu. Kenapa? Sebab ketika muncul akidah penyimpangan ittihadiyah, Iya, yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya seperti Ibnu Arabi. Ya, teman-teman Ibnu Sina. Teman-teman yang semua ini, filsafat ketika dia pakai jubah dia bilang tidak ada di dalam jubah kecuali Allah. Ibnu Arabi. Iya. Ketika muncul mereka ini semua, sudah ditambahlah ulama kalimat ini. Allah beristiwa di atas arsy-Nya terpisah dengan makhluknya untuk membantah ahli bidah. Ah, makanya ahli sunnah wal jamaah punya kaidah falamma zadu zidna. Tatkala mereka menambah, maksudnya muncul akidah-akidah tambahan, akidah-akidah bidah, kita tambah kalimat juga. Untuk apa? Membantah. Padahal sebenarnya kalimat ini tidak ada. Di zaman sahabat tidak kenal yang seperti ini. Di zaman sahabat cuma Allah SWT di atas, sudah cukup. Sebab mereka sudah yakin, sudah tahu dan sudah meyakini bahwa ketinggian Allah di atas, iya, bukan berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Kebersamaan Allah bersama makhluknya bukan berarti Allah bersama dengan makhluknya menyatu. Nah, makanya ditambahlah kalimat ini. Ba'inun min khalqihi. Ba'inun min khalqihi. Terpisah dengan makhluknya, maksudnya tidak menyatu. Bil kaifiyyati allati ya'lamuha huwa jalla sya'nuhu. Dengan cara, dengan bentuk, dengan sifat yang Allah tahu. Ya. Maksudnya bagaimana istiwanya Allah ya, kita wallahu alam kita tidak tahu apakah Allah berdiri, apakah Allah, kita tidak tahu wallahu alam. Just Allah di atas arsy. Paham ya? Ya. Bagaimana istiwanya Allah di atas itu? Apa berbaring atau duduk atau berdiri atau bagaimana bentuknya wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, beliau mengatakan sebagaimana Imam Malik rahimahullah ketika ditanya. Ya. Lagi menyampaikan hadis ditanya, lagi baca dibacakan ayat muridnya Allah Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggal tinggi di atas arsy-Nya. Ditanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana istiwanya Allah itu ya? Ya wahai Imam. Ini muridnya ini. Wahai Imam. Kemudian disebutkan dalam kisahnya Imam Malik tidak langsung menjawab. Ya, beliau menundukkan kepalanya. Orang yang meriwayatkan kisah ini, dia mengatakan alat alaihi ruhadha. Imam Malik keluar keringatnya. Ya, bukan arat, bukan keringat yang biasa. Ruhadha itu keringat yang besar-besar. Saking takutnya itu. Imam Malik mendengarkan pertanyaan ini. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, beliau mengatakan apa? Al-istiwa maklum. Istiwa itu diketahui maknanya dari orang-orang Arab. Nah, ada yang tidak tahu mana istiwa. Maklum. Ya. Wal kaif majhul. Bentuknya istiwanya Allah bagaimana? Wallahu alam. Majhul. Tidak ada yang tahu. Paham? Lanjutannya. Hah? Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Ah, ulama mengatakan jadikan semua sifat-sifat Allah sama dengan jawaban Imam Malik. Ini kaidah ini. Tangan. Yadun. Bagaimana tangannya Allah? Jawab. Yadun dalam bahasa Arab, iya, tangan jelas. Apa itu tangan? Bentuknya wallahu alam. Bentuknya wallahu alam. Jelas yakini tangannya Allah ada dan tidak sama dengan makhluknya. Kenapa kita mengatakan tidak sama dengan makhluknya? Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Laisa kamitsli syai' wa huwa as-samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selesai. Sama semua. Ketika disifatkan Allah memiliki kaki. Apa itu kaki? Masa berpijit. Apa itu kaki? Semua paham orang. Apa itu kaki? Bentuknya wallahu alam. Iya. Dan beriman dengannya wajib, bertanya tentangnya bid'ah. Kemudian Imam Malik mengusir ini orang. Padahal awalnya ikut mengambil hadis bersamanya. Ini baru bertanya ini sudah diusir. Bagaimana kalau langsung menetapkan? Oh begini tangannya Allah. Oh begini istiwanya Allah. Bukan lagi diusir. Ya, ini yang terjadi di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Ada orang namanya Subaik. Subaik. Bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih, tentang ayat-ayat sifat. Bagaimana ini bentuknya? Baru bertanya ini. Umar bin Khattab sini. Dicambuk kepalanya sampai berdarah. Pakai berlebah kurma. Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabatnya, bawa dia. Asingkan dia sampai sembuh, bawa lagi sini. Dia singkat dekat tempat jauh, sembuh. Datang lagi, dicambuk sampai berdarah, bawa lagi dia, sampai sembuh, bawa lagi ke sini. Terus, kemudian orang ini datang kepada Umar. Dia mengatakan apa? Wahai Amirul Mukminin, kalau kamu menginginkan apa yang di kepalaku ini hilang, saya bersaksi hilang, sudah tidak ada. Maksudnya kapok. Nah, ini baru bertanya. Baru bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Apa maksudnya? Ini bagaimana? Bagaimana bentuknya? Dicambuk oleh Umar bin Khattab. Apalagi sekarang. Bukan bertanya lagi. Sudah ditentukan. Ditolak lagi. Ya, disamakan Allah dengan makhluknya. Wallahul musta'an. Kata beliau, wa amma ma yashgobu ahl. Ya, sekarang sudah. Itu tadi. Perhatikannya. Betul-betul. Beliau rahimahullah. Rinci dalam menjelaskan. Beliau jelaskan secara umum kaidah ahlu sunnah. Sekarang beliau bantah ahlu bidah. Nah, ini bagiannya ahlu bidah sekarang. Kata beliau, adapun yang dikatakan yashgobu bihi ahli ta'til min iradil lawazim al-fasida ala takril istiwa fayala talzamuna. Adapun syubhat-syubhat pengkaburan yang dibawa oleh orang-orang ahlu ta'til, Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya dari keharusan-keharusan yang fasidah, keharusan-keharusan yang rusak ketika kita menetapkan istiwa. Maksudnya apa? Ketika kita menetapkan istiwa, mereka mengatakan dia mengharuskan keharusan-keharusan yang rusak. Nah, keharusan yang rusak inilah yang membawa mereka untuk menolak. Paham maksudnya? Sekarang beliau sebutkan bahwa ahlul bidah punya lawazim untuk ahlus sunnah. Untuk kita yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, diantaranya istiwa. Nah, ketika kita menetapkan sifat Allah istiwa, tangan, betis, kaki dan semisalnya, mereka memberikan kita keharusan. Oh, kalau kalian menetapkan harus begini. Kalau kalian menetapkan berarti harus begini. Ini namanya lawazim. Faham? Nah, Syekh mengatakan lawazim mereka, keharusan mereka untuk ahlus sunnah fasidah, batil. Tidak harus kita tetapkan. Faham maksudnya? Kenapa? Li'annana la naqulu bi anna fawqiyatahu 'ala arsy ka fawqiyatil makhluq 'ala al-makhluq. Apa lawazim mereka? Lawazim mereka sama yang disebutkan oleh dai-dai yang mendukung akidah syariah sekarang. Ketika kita tetapkan istiwa, mereka mengatakan, kalau kalian tetapkan istiwa, berarti Allah sama dengan makhluk. Allah butuh tempat. Allah di atas sama dengan lampu. Itu kan keharusan. Syekh bantah di sini, ini bantahannya. Ya, kalau masih ada yang kabur-kabur dengan itu ceramahnya itu, ini bantahannya, Syekh bantah. Kata beliau, Syekh mengatakan, kita ahlus sunnah menetapkan di atas, iya betul. Kita menetapkan Allah di atas. Tetapi tingginya Allah di atas tidak sama dengan fauqiyah, ketinggiannya makhluk di atas sebuah tempat. Tidak sama. Sama namanya belum tentu sama hakikatnya. Apa maksudnya? Ketika Allah di atas menempat di atas, apakah Allah butuh tempat? Hah? Tidak, Allah tidak butuh dengan siapapun. Jelas ya? Nah, dari sini mereka sudah keliru dalam berkeyakinan. Mereka sudah samakan dengan Allah dengan makhluk, baru hasilnya dari itu apa? Ditolaklah sifat itu. Adapun ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah sudah meyakini bahwa seluruh sifat Allah yang ditetapkan tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Jelas? Kata beliau, wa amma ma yuhawiruna bihi sarfa hadhil ayat sharihah an zawahiriha bi ta'wilatil fasidah allati tadullu ala hayratihim wa tirabihim. Ya, adapun usaha mereka, kata Syekh, untuk memalingkan ayat-ayat yang jelas ini, yang tadi 7 ayat diulangi dalam Al-Qur'an. Hah? Sekarang keyakinannya mereka Allah tidak di atas. Bagaimana ayat ini sudah dipalingkan supaya orang ikut kepada akidahnya. Kata beliau, adapun yang mereka usaha mereka untuk memalingkan ayat-ayat yang jelas ini dari makna asalnya yang rusak, yang menunjukkan bahwa kebingungan mereka, keguncangan akidah mereka, seperti kata Syekh, seperti istiwa katanya bermakna istaula menguasai. Nah, ini kan ada. Iya. Dalam video-video mereka ada itu. Iya. Istaula menguasai. Dari mana menguasai? Enggak ada mana istawa bermakna istaula. Ya, apalagi digandengkan dengan Allah. Tadi orang Arab sudah sepakat kalau istawa setelahnya huruf Allah sudah bermakna di atas. 7 kali diulang dalam Al-Qur'an. Masih ragu? 7 kali diulang. Istawa Allah. Kata beliau, ala makna ilah. Allah katanya bermakna ilah. Jauhnya, terlalu berbelit-belit. Allah, maknanya ilah. Berarti kalau bermakna ilah, Allah memaksudkan arsy. Maksudnya Allah, ketika Allah khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, summa istawa 'alal arsy. Allah bermakna ilah. Berarti mereka maksudkan apa? Hah? Setelah itu Allah ingin menciptakan arsy. Itu maksudnya. Terlalu berputar-putar. Nah, di mana qasada bermaksud, maknanya katanya memaksudkan, itu ingin menciptakan, memaksudkan. Ila akhir mana kalau anhum. Dari dan seterusnya dari makna-makna yang batil yang dinukil oleh hamil liwayat tajahum, pembawa bendera Jahmiyah di zaman ini. Ah, di zamannya Syekh Khalil Harras. Siapa namanya? Namanya Zahid Al-Kautsari. Ini kalau tidak salah orang Mesir, sudah lama meninggal. Zahid Al-Kautsari dalam bukunya, ada bukunya, dia disebutkan akidah syariah. Fakulluha tashkibun bil batil. Syekh Khalil Harras mengatakan semuanya yang mereka sebutkan dalam buku-bukunya ini semua syubhat. Ya, mengacaukan. Ini semua syubhat. Ya, pengkaburan dengan kebatilan. Wa taghyirun fi wajhil haqqi, dan merubah makna yang benar. La yughni anhum fi qalin wala katsir, yang tidak mencukupkan mereka, yang tidak mengenyangkan untuk mereka, tidak sedikit walaupun banyak. Kata Syekh. Ya. Walai tasyiri madza yuridu haula'il mu'attilah ay yaqulu. Aduhai, kata Syekh, lai tasyiri ini istilah orang Arab. Ya. Betapa sedihnya, maksudnya kok bisa? Ya. Aduhai, kata Syekh, apa yang mereka inginkan orang-orang mu'attilah? Apa yang mereka inginkan? Maksudnya mereka menolak Allah tidak di atas. Kalau begitu apa yang kalian inginkan? Di mana Allah kalau begitu? Iya, maksudnya atau dengan bahasa lain, apa tujuan kalian? Kenapa kalian mengatakan Allah tidak di atas? Apakah kalian sakit, berdosa kalau menetapkan Allah di atas sesuai dengan Al-Quran? Kata Syekh, ayuriruna ayakulu laisa fi samai rabbun yuksad. Apakah mereka inginkan tidak ada di atas langit Rabb yang disembah, kosong? Iya kan, kan begitu. Allah tidak di atas, di mana? Di mana Allah? Wala faqul as ila ilahun yu'bad. Apakah mereka inginkan juga tidak ada di atas arsy sembahan yang disembah di atas arsy? Fa'ina yakunu idhan, kata Syekh, di mana kalau begitu Allah? Apa mereka katakan? Hah? Dai-dai yang menyuruh akidah syariah sekarang. Apa? Apa yang mereka katakan? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, iya kan? Di mana? Lama-lama mengantar kepada di hati. Ya sudah menyatu. Wala allam yathakuna minna hina nas'al anhu bi aina, kata Syekh, seakan-akan mereka menertawai kami. Seakan-akan mereka menertawai kami ketika kami alusan mengatakan aina Allah. Ya kan begini. Iya, mereka mengatakan jangan tanya aina Allah. Iya, jangan bertanya di mana Allah. Wala tu. Iya, mereka menertawai kami ketika kami bertanya di mana Allah. Dan kata Syekh, mereka melupakan anak malakul. Mereka lupa bahwa sesempurna sempurna makhluk yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang paling sempurna amalannya birobbihim, yang paling sempurna ilmunya alam wa alam birobbihim, yang paling sempurna pengetahuannya tentang Rob, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Qad sa'ala anhu, telah bertanya dengan aina. Ini bantahan yang paling kuat untuk mereka ketika mereka mengatakan jangan tanya dengan aina. Jangan tanya di mana Allah. Terus Nabi kita bertanya tentang aina. Di mana Allah? Itu hadis sahih Muslim loh. Bagaimana kalian mau lemahkan? Aina hina qala li jariyah. Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya tentang aina dengan kalimat pertanyaan aina, di mana Allah? Siapa yang beliau tanya? Li jariyah, budak wanita. Ini kisahnya panjang dalam sahih Muslim. Ya. Perhatikan ya. Dalam sahih Muslim pun mereka memiliki cara untuk lari. Bagaimana? Mereka katakan hadis ini bersendirian, Imam Muslim meriwayatkannya. Coba. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta. Apalagi alasannya? Walaupun Imam Muslim sendiri selama sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih. Iya, dari gurunya Imam Muslim sampai kepada Nabi, entah apa ditolak. Kenapa ditolak? Dia sahih. Apalagi ini bersamaan bersama dengan Imam Muslim, ada imam yang lainnya, Imam Malik dalam Muwatta meriwayatkan juga hadis ini tentang pertanyaan Aina. Ini kisahnya panjang dalam Sahih Muslim. Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya budak wanita. Ya, dipukul oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, datang melapor bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya dua pertanyaan. Ya, Aina Allah yang pertama, di mana Allah? Budak wanita ini menjawab, fis sama, di atas langit. Waman ana, siapa saya? Dia katakan, anta Rasulullah, kamu adalah Rasul Allah. Kata Nabi sallallahu kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, a'tikha, lepaskan dia, merdekakan dia, hentikan dia jadi budak. Ya. Bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, sebab dia wanita yang beriman. Wanita yang beriman. Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis ini, jariah ini bertanya aina Allah. Ya, Nabi bertanya kepada aina Allah, Imam Syafi'i mengatakan ini dalil bahwa siapa yang menolak ketinggian Allah di atas, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dengan hadis ini. So, Nabi katakan fa innaha mu'minah. Dia menetapkan Allah di atas. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman. Lawannya beriman apa? Kufur. Kalau dia mengingkari, sama dengan mengingkari keberadaan beliau sebagai Rasul. Sebab dengan pertanyaannya, di mana Allah dan siapa saya? Berarti mengingkari Allah di atas sama dengan mengingkari ke Rasul, kerasulannya Nabi. Sebab dengan pertanyaannya, maksudnya sama hukumnya. Hukum mengingkari ke Rasul Nabi kafir tanpa ragu. Meyakini saja ada Rasul terakhir, kafir. Ya. Nabi mengatakan fa'innaha mu'minah. Warabiya jawabaha, itu tadi Nabi bertanya. Dalam riwayat yang lain juga Nabi pernah, Nabi yang ditanya. Warabiya jawabaha. Ya, Nabi SAW ridho terhadap jawabannya orang. Itu lijariya. Warabiya jawabaha, kalau sama Nabi ridho kepada jawabannya. Ya, lijariya. Wa qad ajaba kadzalik man sa'alahu. Nabi juga dalam riwayat yang lain pernah, walaupun hadisnya lemah ya. Nabi juga pernah ditanya. Hina sa'alahu, Nabi ditanya tentang aina kana rabbuna qabla an yakhluqa samawati wal ard. Di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Nah, ini perlu dijelaskan ini. Siapa tahu selesai baca ini jadi syubhat. Iya. Iya. Nabi pernah ditanya, hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Hadisnya lemah. Iya, hadisnya lemah. Nabi pernah ditanya, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Sebab ayatnya yang tujuh tadi diulangi, ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Ulama mengatakan berdasarkan dengan ayat ini, istiwanya Allah di atas arsy setelah penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi, ya. Begitu tidak? Sepakat dulu. Ayah, istiwanya Allah di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu atau tidak? Ya. Berdasarkan dengan ayat. Kata Allah, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Summa. Kemudian, summa itu maknanya berurut-urut. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ulama mengatakan, dan ini sepakat ulama. Tidak ada yang menyelisihinya, bahwa istiwanya Allah di atas arsy setelah penciptaan langit dan bumi. Paham maksudnya? Nah, sementara kita tahu bersama bahwa langit dan bumi makhluk, dulu tidak ada. Nah, sekarang Nabi ditanya, kalau begitu di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Nabi menjawab, fi ama, di ama. Ama artinya sahab, awan. Iya. Ini hadisnya lemah. Syekh mengatakan walam yurwa annu annahu zajara sa'il. Tapi titik penilaiannya bukan maknanya hadisnya secara detail tidak, tapi titik pembahasannya, pendalilannya Syekh kenapa dibawakan hadis ini? Titik pendalilannya adalah untuk mendalilkan sunnah takririyah, sunnah penetapan takririyah. Maksudnya apa? Nabi selain pernah bertanya tentang aina, di mana Allah, Nabi juga pernah menjawab tentang pertanyaan aina. Paham maksudnya? Jadi saya ingin mendalilkan bahwa selain Nabi pernah bertanya aina, Nabi juga pernah menjawab aina. berarti betul-betul batil ketika kita katakan jangan bertanya aina. Iya tidak? Nabi pernah menjawab pertanyaan orang, aina, di mana Allah dulu? Ya. Nabi juga bertanya, aina Allah, di mana Allah? Ya, tapi hadis yang kedua yang Nabi ditanya tentang aina kana rabbuna, di mana dulu Allah sebelum Allah ciptakan langit ini, lemah ya. Kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menhardik, tidak melarang orang yang bertanya tentang aina ini. Iya. Wa qala lahu innaka ghalibta fi su'al, dan wala qala lahu innaka ghalibta fi su'al, bahkan Nabi tidak mengatakan kepada orang yang bertanya, oh kamu salah dalam pertanyaanmu, jangan bertanya seperti itu ngeri. Tidak, bahkan Nabi menjawab. Ini kalau hadisnya kuat. Ya, tapi hadisnya lemah ya. Kata beliau, innaku sara ma yaqulu al-mutahalliku minhum fi babi fi hadzal bab, inna Allah ta'ala kana wala makan thumma khalaqal makan wa huwa al-an ala ma kana qabla khalqil makan. Nah, ini juga yang disebut dalam yang tersebar di YouTube itu. Ini juga. Sekarang disebut oleh Syekh. Baik, Syekh mengatakan, orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, puncak kesesatan mereka adalah dalam bab ini adalah, kalau kalian katakan wahai al-sunnah, kalau kalian wahai al-sunnah mengatakan Allah di atas, kalau begitu di mana Allah sebelum ada arsy? Ya. Ini mereka gembor-gemborkan ini sekarang. Syekh sekarang iya, jawab syubhatnya. Inilah kesesatan mereka. Iya. Aina kana rabbuna, di mana dulu Allah sebelum menciptakan arsy? Arsy kan makhluk, ya. Arsy dulu tidak ada. Arsy itu makhluk. Nah sekarang Allah beristiwa di atas arsnya. Ya. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan inna Allah ta'ala kana, dulu Allah sudah ada, wala makan, dan tidak ada arsh. Thumma khalaqal makan, kemudian Allah menciptakan tempat istiwanya, itu arsh. Wa huwal an, dan sekarang Allah di tempat yang dulu sebelum Allah ciptakan arsh. Paham maksudnya kalimatnya? Saya ulang. Dulu Allah sudah ada. Iya. Tempat istiwanya belum ada, itu apa? Arsy. Kemudian kata orang Asy'ariyah, kemudian Allah menciptakan tempat, itu arsy. Wa huwal an, sekarang Allah berada di tempat yang dulu Allah belum ciptakan arsy. Apa yang terpaham dari kalimat itu? Hah? Allah tidak di atas. Kalimat mereka itu ingin menjadi syubhat saja, senjata untuk orang-orang agar ikut kepada mereka bahwa Allah tidak di atas dengan kalimat seperti itu. Sekarang keberadaan Allah sekarang ketanya tempatnya adalah pada awal kali Allah belum menciptakan arsy. Sekarang kita balik, di mana itu? Iya, kita harus Syekh, perhatikan kata Syekh. Tapi sudah isya ini. Lagi seru-serunya ini. Kata Syekh, "Fa madza ya'ni hadzal mukharrif bil makan alladzi kana Allah wa lam yakun?" Kata Syekh Ali Haros, itu di mana? Tanya mereka, kan mereka tentukan tempat, ya. Dulu Allah di tempat yang berada sebelum Allah menciptakan arsy. Kita balik tanya kepada mereka, Syekh bertanya juga, itu di mana itu? Apa yang kalian maksudkan tempat itu di mana? Apa yang kalian maksudkan itu? Kata Syekh, hal yakni min tilkal amkinah al-wujudiyah allati hiya dakhilatan muhaitul alam. Apakah kalian maksud itu Allah berada pada tempat yang dilingkup oleh alam? Paham maksudnya? Sekarang ini berada di tempat yang dilingkup oleh alam. Ini dia dilingkup oleh tembok ini. Paham? Karpet juga yang berada di bawah, dia dilingkup oleh meja. Kita dilingkup oleh ini, oleh langit. Dilingkup semua. Apakah ini kalian maksud? Di tempat ini, apa maksudnya? Ini sebenarnya syubhat mereka, bikin mereka pusing sendiri. Kan mereka katakan seperti itu. Sekarang kita balik tanya, di mana itu? Saya bertanya. Fahadi amkinatil hadithah. Kalau ini kalian katakan ini tempat yang hadithah, ini tempat yang makhluk, ini Allah tidak mungkin ada di situ. Wadahnu la naqulu biwujudi Allah fi syai' minha. Dan kami tidak mengatakan, kata Syekh, kami ahli sunnah tidak mengatakan Allah di situ. Sebab kalau Allah di situ, di tempat yang dilingkup oleh sebuah segala sesuatu, ini batil. Allah Maha Tinggi, ya kan? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah di atas segala makhluknya, tinggi dari seluruh makhluknya. Kalau Allah dilingkup oleh langit, dilingkup oleh awan, batil. Itu di mana ya? Tanya mereka, di mana itu ya? Hah? Mereka bingung sendiri menjawabnya. Id la yahsuruhu wa la yuhitu bihi syai'un min khalqi min makhluqati. Kenapa? Syekh mengatakan sebab Allah tidak mungkin dilingkup oleh makhluknya. Ya, subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin saja di dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan tentang hadis Sab'atun yadhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan arsy-Nya. Ada 7 golongan yang Allah naungi. Perhatikan lafadznya. Naungan itu disandarkan kepada Allah. Fi dhilli, naungannya Allah. Ibnu Utsaimin mengatakan 7 golongan ini bukan Allah yang naungi mereka, bukan. Kenapa? Sebab kalau kita katakan Allah yang naungi mereka berarti matahari di atas Allah. Dan ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ini batil. Kalau begitu siapa yang menaungi 7 golongan ini pada hari kiamat? Hah? Ibnu Utsaimin mengatakan beliau tidak katakan arsy. Ibnu Utsaimin mengatakan Allah menciptakan makhluk yang khusus menaungi mereka. Tetapi ulama kebanyakan yang mengatakan arsy berdasarkan dengan riwayat yang lainnya. Al-muhim, ulama memahami bahwa tidak ada makhluk pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Allah fauq. Allah di atas segala makhluk. Wa amma idza arada bihal makan al-adami alladhi huwa halalu halaun mahdun la wujuda fihi fa hadha la yuqal innahu lam yakun thumma sama khalqun id la yata'allaqu bil khalqu fa innahu amrun adami fa idza qila inna Allah fi makanin li hadzal ma'na kama dalat alaihi al-ayat wal ahadith fa yumahdhu fi hadza. Baik, kalau tadi yang pertama, kalau kalian inginkan tempat yang Allah dinaungi oleh tempat atau zat atau makhluk, ini batin. Kalau kalian inginkan tempat yang Allah berada di situ dan tempat ini amrun adami, yaitu tempat yang di luar alam. Syekh mengatakan kalau ini, iya, tidak ada larangan untuk mengatakan Allah di situ. Paham maksudnya? Ada faedah dari Syekh Al-Bani rahimahullah, beliau mengatakan juga seperti itu. Ya, bahwa kalau kata Syekh Al-Bani mengatakan, kalau kalian mendengar atau kalian, saya bacakan ya, saya terjemahkan. Ini faedah dari beliau. Kalau kalian mendengar atau membaca salah satu dari imamus salaf menisbatkan, mengatakan Allah memiliki tempat yang dulu belum ada arsy, ketahuilah bahwa tempat yang mereka inginkan ahlus sunnah adalah tempat adami, tempat yang tidak ada, yang tidak ada di atasnya sesuatu. Paham maksudnya? Maksudnya tempat yang tidak dilungkup oleh makhluk apapun juga. Bisa untuk pikir di mana itu? Hah? Nah, itulah ulama mengatakan bahwa tidak ada yang melingkup Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau balil haqqu ayyuqal, bahkan yang ini beliau tutup 2 paragraf ya. Kan 2 baris. Kata beliau dan yang benar kita katakan kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah sudah ada, makhluk belum ada. Allah sudah ada, iya. Dan mendahului seluruh makhluknya. Allah wal awwal dan tidak bermula. Ini keyakinan pasti. Enggak usah, di mana ya, di mana? Yang jelas Allah sudah ada. Allah tidak bermula. Jelas ya? Summa khalaqa samawat. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Kemudian menciptakan arsy Allah. Ya, dan arsy Allah di atas air. Summa istawa 'ala arsy. Kemudian Allah menetap di atas arsy-Nya. Kemudian kata beliau, summa di sini tertib zamani. Summa di sini memberikan faedah berurut sesuai dengan waktu. Iya. Nah, ini maknanya. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha terdahulu dan tidak bermula Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan arsy. Iya. Baik, selesai tentang permasalahan istiwa di atas arsy-Nya. Setelah itu beliau menyebutkan tentang pembahasan sifat ketinggian Allah di atas. Ini beda dengan istiwa. Nanti kita sebutkan perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpkan dulu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm. Allah Akbar, Allah Akbar.